إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله. Kita masuk pada bab yang berikutnya dari kitab التوحيد dengan syarahnya فتح المجيد. Yaitu bab من تبرك بشجرة أو حجر أو نحوهما. Siapa yang mengharapkan berkah dari pepohonan atau batu-batuan atau sejenisnya. Qala al-musannif rahimahullah, babu man tabarraka bi syajaratin aw hajrin wa nahwihima. Disebutkan dalam syarahnya aw nahwihima atau yang sejenisnya, maksudnya kabuq'atin aw qabrin. Apakah dari tanah tertentu atau kuburan tertentu dan lain-lain. Ay fahuwa musyrik. Bab ini bermaksud siapa yang mengharapkan berkah dari pohon atau dari batu atau dari buk'atin satu tempat tertentu atau qabrin atau kuburan tertentu, fahuwa musyrik, maka dia jatuh ke dalam kesyirikan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa qawlullahi ta'ala. Kata musannif setelah menunjukkan judulnya, beliau membawakan dalil pertama. Wa qawlullahi ta'ala, dan ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Afara'aytum al-lata wal-uzza wa manata thalithata al-ukhra alakumu al-dhakaru walahu al-untha tilka idhan qismatun dhiza in hiya illa asma'un samaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan in yattabi'una illa al-dhanna wa ma tahwa al-anfus walaqad ja'ahum min rabbihimul huda. Kata musannif rahimahullah, apakah kalian tidak melihat ini membawakan ayat Allah subhanahu wa ta'ala afara'aytum lata wal uzza, yang maknanya tidakkah kalian melihat lata dan uzza dan manat yang ketiganya, alakumul dhakaru walahul untha, apakah bagi kalian laki-laki sedangkan bagi Allah perempuan, tilka idhan qismatun dhiza, ini tidak lain kecuali pembagian yang sangat tidak adil, yang zalim. In hiya illa asma'un. Itu tidak lain kecuali nama-nama. Yang sama itu muha antum. Yang kalian sendiri beri nama. Antum wa aba'ukum. Kalian dan nenek moyang kalian. Ma anzalallahu biha min sultan. Allah enggak pernah menurunkan bagi mereka sultan. Sultan dalam artian hujjah. Tidak pernah menurunkan bukti. Iyattabi'una illa dhann. Mereka tidak lain kecuali mengikuti prasangka. Wa ma tahwal anfus. Dan apa yang dimaukan oleh hawa nafsu. Perhatikan, apa kaitannya hadis ini dengan bab? Babnya, bab siapa yang mengharapkan berkah dari pohon, dari batu, dari kuburan dan sejenisnya. Sedangkan ayatnya, afara'aytumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Ayatnya berbicara tentang berhala-berhala Quraisy. Tiga berhala Quraisy, Lata, Uzza, dan Manat. Maka diterangkan dalam syarahnya oleh Syekh Sulaiman Al-Syeikh yang diringkas oleh Syekh Al-Hasan Al-Syeikh atau Abdurrahman bin Hasan Al-Syeikh rahimahumullah. Wa kanatil lat li thaqif. Diterangkan satu persatu. Siapa itu atau berhala apa yang bernama Lat? Lat itu berhala milik suku Thaqif. Sedangkan Uzza milik suku Quraisy dan juga Bani Kinana. Sedangkan Manat milik Bani Hilal, suku Bani Hilal. Artinya masing-masing mereka memiliki berhala sendiri-sendiri. Thaqif memiliki berhala sendiri. Quraisy dan Bani Kinana memiliki berhala sendiri. Sedangkan Bani Hilal juga memiliki berhala sendiri. Berkata Ibn Hisham, kanat li Hudail wa Khuza'ah. Kata Ibn Hisham bahwa Manat adalah milik Hudail, suku Hudail, dan Bani Khuza'ah, suku Khuza'ah. Berarti yang disebut dalam ayat tadi, afara'aytumul lata wal uzza wa manata thalithatal ukhra. Tiga nama ini adalah nama-nama berhala yang dimiliki oleh suku-suku Arab di zaman jahiliyah. Berhala-berhala yang dimiliki oleh Thaqif bernama Uzza, bernama Lat. Berhala yang dimiliki oleh Quraisy dan Bani Kinana bernama Uzza. Sedangkan berhala yang dimiliki oleh Bani Hilal atau dikatakan Hudail dan Khuza'ah bernama Manat. Tapi apa kaitannya? Masih belum jelas kaitannya dengan pembahasan kita. Pembahasan tentang masalah ngalap berkah. Kenapa kalau yang dibahas malah tiga berhala ini? Qal, maka dikatakan dalam sarahnya lagi, apa bentuknya sekarang? Ammal lat, adapun lat. Faqara al-jumhur, maka jumhur para qurra, para pembaca-pembaca ahli-ahli qira'ah, membacanya dengan takhfif di ta'. Membacanya dengan takhfif di ta tanpa tasdid. Berarti tidak dibaca dengan tasdid tapi dibaca dengan khafif. Afara'aytumul lat wal uzza. Al-lat ini jumhur para qurra. Tetapi Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dan Ibnu Zubair dan Mujahid wa Humaid wa Abu Saleh wa Ruwais wa Ya'qub, mereka semua membacanya dengan tasdid. Ditasdidkan di huruf ta. Maka dibacanya bukan afara'aytumul lat, tapi dibacanya afara'aytumul lat tawal 'izza. Maka apa bacaan tajwidnya? Mad wajib musaqqal. Diberatkan di ta-nya. Seperti waladdallin. Afara'aytumul latta wal'uzza. Pernah dengar kiraah itu? Ini kiraah yang benar. Diriwayatkan sahih. Yang itu juga sahih, yang ini sahih. Berarti ada dua kiraah dalam membaca afara'aytumul lat. Ada yang membacanya afara'aytumul latta wal'uzza. Kalian bahasanya afara'aitumul lat wal 'uzza. Karena taknya bertasydid. Maka dibaca dengan musaqqal, dengan diberatkan. Apa perbedaannya? Yang ringan dengan yang berat, yang bertasydid dengan yang tidak bertasydid. Qala ammal lat dengan tanpa tasydid. Sammul lat minal ilah. Mereka menamakan berhalanya lat dari kata ilah. Ilah itu Tuhan. Tetapi mereka mu'annaskan menjadi al-lat. Bukan ilah tapi ilat. Barakallahu fikum. Mereka inaskan kalimat ilah. Sedangkan Uzza mereka namakan dari al-aziz. Sama dimu'annaskan menjadi Uzza. Aziz jadi Uzza. Berkata Ibn Jarir At-Tabari rahimahullah, wa kanu qad syaqqu ismaha min ismillah ta'ala. Dan mereka orang-orang musyrikin Quraisy ketika itu mengambil nama-nama berhalanya dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Ilah menjadi Al-Lat. Al-Aziz menjadi Al-Uzza. Wal-Mannan menjadi Al-Manat. Faqalu, mereka menyatakan Al-Lat mu'annathah minhu. Ta'ala Allahu amma yaqulun 'uluwan kabira. Maka mereka menamakan berhalanya dengan nama-nama Tuhan tetapi dengan mu'annath. Ini Tuhan perempuan. Ini Aziz perempuan, ini Manan perempuan. Qala wa kadza al-'Uzza min al-'Aziz. Demikian pula 'Uzza dari kata Aziz. Barakallahu fikum. Itu kalau dibaca ringan. Al-Lat dari Al-Ilah. Kalau dibaca berat, afara'aitumul Lat wal 'Uzza. Al-Lat dengan tasdid di ta, Al-Latu adalah isim fa'il dari Latta yaluttu Latun. Latta yaluttu Latun atau yalittu Latun. Berarti isim fa'il dari kalimat Latta yalut. Apa maknanya Latta? Disebutkan di sini tafsir tentang Al-Lat. Berkata Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, adapun bentuknya Lat adalah sakhratan baydha'an manqusha. Bentuknya batu kotak putih yang diukir. Batu berbentuk persegi diukir di atasnya. Alaiha baitun bitta'if, yang kemudian di atasnya dibangun bangunan yang berada di daerah Ta'if. Lau astarun wasadana, ada sitar, ada kelambunya, ada tirainya. Walahu sadana, dan juga memiliki sadana. Sadina atau sadana adalah juru kunci. Yang di sini biasa disebut dengan kuncen. Haulahu fina'un mu'azzamun 'inda ahli Ta'if. Di sekitarnya ada halaman, yang halaman itu disucikan, diagungkan, dianggap daerah suci. Dan ini menurut penduduk ahli Ta'if. Siapa ahli Ta'if yang tinggal di Ta'if? Suku Thaqif. Wa man tabi'aha, suku Thaqif, dan yang mengikuti Thaqif, dan yang bergabung bersama Thaqif. Yastakhiruna bihi ala man adahu min ahya'il Arab. Orang-orang Thaqif membanggakan diri dengan berhalanya. Bahwa kami punya berhala yang hebat, yang mujarab, yang begin dan begitu. Yastakhirun bihi ala man adahum, membanggakan diri dengan berhala itu di atas yang lain. Di atas man adahum min ahya'il Arab, dari desa-desa Arab. Ahya bentuk jamak dari hayyun. Hayyun bukan bermakna hidup, tapi bermakna daerah, suku. Ini membanggakan diri di atas suku-suku Arab. Tentunya ba'da Quraisy. Tentunya setelah Quraisy, karena Quraisy yang paling tinggi. Maka mereka membanggakan di atas suku-suku lain selain Quraisy. Qala Ibnu Hisyam, berkata Ibnu Hisyam, fa ba'atha Rasulullah SAW Al-Mughirah bin Syu'bah. Diriwayatkan oleh Ibnu Hisyam dalam sirahnya bahwasanya Rasulullah SAW mengutus Mughirah bin Syu'bah untuk menghancurkan Al-Lat. Fahadamaha wa harraqaha binnar. Maka diruntuhkan oleh Mughirah bin Syu'bah dan dibakar oleh Mughirah bin Syu'bah. Itu barakallahu fikum dalam keadaan tafsir bentuknya. Wa 'ala tsaniyah, adapun dengan bacaan kedua. Apa dengan bacaan kedua tadi? Dengan tasdid di ta. Afara aitumul lat wal 'uzza. Maka maknanya dari kata lat yaluttu, latun kana rajulan yaluttu as-sawiq lil hajj. Isim fa'il dari lat yaluttu dan makna yalut adalah mengaduk adonan kue. Disebutkan di sini yaluttu sawiq. Sawiq itu gandum atau terigu, gandum yang sudah dihaluskan, diolah, dibikin kue lil hajj, untuk orang-orang haji. Wa yuqal, dan dikatakan bahwa orang ini dermawan. Dibagikan kuenya dengan gratis kepada seluruh orang-orang yang datang ke Mekah untuk haji. Sehingga orang ini terkenal. Dia bikin sendiri, dia aduk sendiri, dia bikin sendiri dan dia bagikan sendiri. Falamma mata, ketika meninggal orang ini, mulailah manusia kehilangan. Mana si fulan? Siapa Al-Lat? Al-Lat yang biasa yalutus sawiq lil hajj. Tidak diketahui oleh sebagian orang, sebagian orang menyatakan sudah meninggal. Di mana kuburannya itu? Kuburan, ditunjukkan kuburannya. Maka mereka berdatangan ke kuburannya dan menyebutnya dengan kalimat Al-Lat. Ini adalah tukang bikin kue. Ini adalah orang dermawan. Ini adalah orang besar. Mereka puji-puji dan mereka datang ke kuburannya. Fa'akafu ala qabrih. Akhirnya mereka beriktikaf di kuburannya. Haji jahiliyah memiliki berbagai macam perkara-perkara bidah. Ditambah-tambahkan dengan sekian macam ajaran yang tidak diajarkan oleh Ibrahim wa Ismail. Yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Ibrahim bin Ismail alaihi wassalam. Di antaranya, sebelum mereka wukuf di Arafah, mereka wukuf dulu di kuburan Al-Lat. Di kuburan Lat. Di kuburan orang yang saleh tadi. Mereka i'tikaf di sana, akafu ala qabrih, sampai kemudian mereka mengagungkannya dan menyembahnya. Demikian diriwayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, dan ini riwayat yang sahih. Dzakarahu al-Bukhari, disebutkan oleh Imam Bukhari fi sahih. Disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Dikeluarkan pula dalam tafsir-tafsir seperti tafsir At-Tabari dan juga riwayat Abn Ibn Humaid, Ibn al-Mundhir dan Ibn Mardawi, dan juga dalam tafsir Ad-Durrul Manthur. Artinya ma'ruf kisah ini, bukan diada-adakan oleh si fulan atau si Allan. Bukan ini adalah kedustaan Wahabi, sama sekali tidak. Imam Muhammad Ibn Abdul Wahab membawakan riwayatnya yang sahih, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari fi sahihi. Bahwasanya dikatakan oleh Ibn Abbas, kana yabi'u as-sawiq was-saman 'inda saqra. Kana rajulan yaluttu as-sawiq al-hajj. Ada dua versi. Ada yang menyatakan bahwa dialah yang membuat kue dan membagikannya dengan gratis. Ada yang menyatakan bahwa dia yang menjual gandum dan samin di atas batu kotak putih. Yasluhu 'alaiha. Yang diadon di atasnya. Apa namanya itu? Kayak tukang bertapak gitu. Kan di atasnya ada alasnya. Batu. Itu batu itulah yang diletakkan di atas kuburannya. Batu itu di atas kuburan sebagai kenang-kenangan kalau dia ini adalah orang yang membuat kue tersebut. Enam. Falamma mata dzalika ar-rajul, ketika meninggal orang ini, abadat Thaqif tilka as-sakhrah. Ketika meninggal, penduduk Thaqif menyembah batu putih tadi yang diletakkan di atas kuburan. I'dhaman li sahibi as-sawiq, untuk menghormati dan mengagungkan si pemilik atau penjual gandum tadi. Wan Mujahid wa nahwe, dan juga diriwayatkan oleh Mujahid dan lainnya seperti itu, mirip. Wan Mujahid nahwahu, dan dari Mujahid seperti itu. Wa qal, dan beliau berkata, falamma mata abaduhu, ketika mereka meninggal, abaduhu, disembahnya. Diriwayatkan oleh Sa'id ibn Mansur dalam Sunan, dan juga oleh Al-Faqihi dalam Ad-Dur. Baik. Apa perbedaannya dengan riwayat yang pertama? Dalam riwayat yang pertama, dalam Bukhari dan lain-lain, disebutkan dengan kalimat akafu ala qabri, beriktikaf di kuburannya. Sedangkan dalam riwayat kedua disebutkan dengan abaduhu, menyembahnya. Baik. Dan tidak ada pertentangan antara yang pertama dengan kedua, karena memang i'tikaf termasuk ibadah. I'tikaf termasuk ibadah. Berarti ibadah yang dilakukan oleh mereka pertama kali adalah tirakatan. Bahasa Indonesia ya, atau bahasa mereka sekarang ini, semedi di situ, berdiam diri di sana, beri'tikaf sekian lama. Wa kadza rawahu Ibn Abi Hatim. Demikian pula diriwayatkan oleh Ibn Abi Hatim dari Ibn Abbas, annahum abaduhu. Sama diriwayatkan oleh Ibn Abi Hatim lafadznya bahwa mereka menyembahnya. Wa binahwi hadza qala jama'ah min ahli al-ilm. Dan dengan makna yang hampir sama diriwayatkan pula oleh jama'atun min ahli al-ilm, sekelompok para ulama. Semuanya meriwayatkan seperti ini. Artinya benar-benar yang namanya Al-Lat, dia walaupun asal muasalnya seorang yang baik, yang dermawan, orang soleh, membagikan kue-kue untuk orang haji, bahkan makanan untuk orang haji, karena roti itu makanan pokok mereka. Ada pula yang menyatakan dijual, tetapi kuenya barokah, maka orang suka dengannya, karena penuh dengan berkah katanya, sehingga mereka merasa kehilangan ketika orang itu mati. Fa'akafu ala qabrihani, mereka menyembahnya. Qultu, saya katakan. Kalau qultu, saya katakan, berarti siapa yang berbicara? Hah? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, apa Syekh Sulaiman, atau Syekh Abdurrahman bin Hasan? Hah? Abdurrahman bin Hasan. Yakin? Nah. Kalau qultu, kalau qala al-musannif, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, kalau qala saja Syekh Sulaiman. Sebab yang meringkasnya adalah Syekh Abdurrahman. Maka Syekh Abdurrahman akan berkata qultu. Karena meringkas itu pada dasarnya tidak menambah. Meringkas dia. Tidak menambah. Tetapi kalau menambah, dia izin. Saya katakan begini. Saya katakan begini. Dan saya tambahi. Barakallahu fikum. Qultu, saya katakan, la munafa bainal qawlain, enggak ada pertentangan antara dua pendapat. Mana dua pendapat? Bukan riwayat yang pertama dan kedua, tetapi riwayat dua bacaan tadi. Dua bacaan, yang satu ringan, yang satu bertasdid. Enggak pertentangan dengan tafsir yang membacanya afara'aitumul lat wal 'uzza. Ditafsirkan lat adalah ilah, muannas dari ilah. Enggak bertentangan dengan yang membacanya dengan tasdid. Enggak bertentangan dengan yang membacanya afara'aitumul lata wal 'uzza, yaitu asal muasalnya orang yang yalutus sawik ila akhirih. Enggak bertentangan. Limadha? Li'annahum abadu as-sakhrata wal qabra ta'alluhan wa ta'dhiman. Karena mereka menyembah kuburan tadi, kuburan orang soleh tadi, yang yalutus sawik tadi, ta'alluhan, ta'ziman. Ta'alluhan artinya menjadikannya seperti Tuhan. Maka dinamakan Allat dengan ringan tanpa tasdid. Artinya Tuhan perempuan. Wa ta'ziman sebagai pengagungan. Maka dia ilah yang perempuan sehingga Allat. Dan dia juga Allatu yang asal muasalnya adalah orang yang yalatu sawiq lil hajj. Fala farqa fala munafa bainal qawlain, maka enggak ada pertentangan antara keduanya. Barakallahu fikum. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa limithli hadha bunyatil masyahid wal qubab ala al qubur. Dan untuk perkara yang seperti inilah dibangun monumen-monumen, dibangun kubah-kubah di atas kuburan. Wattakhadat awsanan atau tukhidat awsanan, kemudian dijadikan sebagai berhala. Iya kan? Artinya semua bangunan-bangunan di atas kuburan yang akhirnya dikeramatkan, dijadikan sebagai sesembahan, dijadikan tempat ibadah, tempat i'tikaf, tempat tirakatan, dijadikan tempat untuk meminta ini, meminta itu, atau paling sedikit meminta disampaikan. Ini barakallahu fikum, semua asal muasalnya seperti ini, seperti Allat, seperti Allat. Wa fihi, maka di dalamnya ada pelajaran penting. Bayan anna ahlal jahiliyah kanu ya'buduna salihin. Kita mendapatkan pelajaran penting bahwa orang-orang jahiliyah dulu di zaman masa-masa kebodohan, ternyata mereka ya'buduna salihin, ternyata mereka pun menyembah orang-orang saleh. Wal asnam wal awzan, menyembah orang-orang saleh, menyembah berhala-berhala, menyembah patung-patung, dan menyembah juga kuburan-kuburan. Subhanallah. Kalau saja digambarkan Lat dalam tafsirnya seperti ini, maka kita lihat betapa banyaknya latta-latta hari ini. Iya kan? Betapa banyak kuburan-kuburan orang saleh yang dijadikan seperti latta. Mereka beritikaf padanya, mereka bersemedi di dalamnya, atau mereka tirakatan di dalamnya, mengharapkan berkah, mengharapkan dapat ini, dapat itu. Ternyata dikatakan syirik. Dikatakan syirik. Karena mengharap berkah, mengharapkan pahala atau mengharapkan sesuatu kebaikan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari benda-benda mati. Tayyib, intahaina min Allat. Selesai dari Allat. Kita lihat Uzza. Wa ammal Uzza. Adapun Uzza, faqala Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, kanat syajaratan 'alaiha bina'un wa astar. Uzza kanat syajaratan. Dia adalah sebuah pohon. Alaiha bina'un wa astar. Di atasnya dibikin bangunan dan juga dibikin tirai-tirai, kelambu-kelambu. Wa binikhlah, di tempat namanya Nikhlah. Baina Makkah wa Taif, antara Makkah dengan Taif. Kanat Quraisyun yu'adzimunaha. Berhala ini diagungkan oleh suku Quraisy. Kama qala Abu Sufyan, sebagaimana ucapan Abu Sufyan ketika perang Uhud. Lana Uzza wa la Uzza lakum. Ketika Rasulullah SAW terluka pipinya, terluka wajahnya, dan dilindungi oleh beberapa sahabat sampai berhasil diamankan di tempat yang agak tinggi. Sedangkan para sahabat yang lain, karena mendengar Rasulullah SAW terbunuh, mereka ada yang kesana kemari. Rasulullah SAW dengan sepasukan kecil saja, maka mereka berkata dari bawah, lana al-uzza wala uzza lakum, bahwa kami memiliki uzza, kalian tidak punya uzza. Dikatakan oleh Abu Sufyan ketika masih kafirnya. Barakallahu fikum. Ini menunjukkan bahwa Uzza adalah kebanggaan orang-orang Quraisy. Kanat Quraisyun yu'adzimunaha. Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi menjawab, menyuruh sahabatnya membalas, jawab, qulu Allahu maulana wala maula lakum, katakan Allah maula kami dan enggak ada bagi kalian maula. Allah lah pelindung kami dan kalian tidak punya pelindung. Allahu maulana wala maula lakum. Akhrajahu Al-Bukhari fi sahihi. Warawan Nasa'i wa Ibnu Mardawih. Diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan juga Ibnu Mardawih, atau biasa mereka membaca Marduyah untuk menghindarkan kalimat wai. Wallahu ta'ala a'lam. Ibnu Rahuyah, Ibnu Rahawih dibaca Ibnu Rahuyah. Nabtawih dibaca Ibnu Nabtawih. An Abi Tufail. Dari Abi Tufail. Qala lamma fataha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah, ketika Nabi membuka kota Makkah, mengutus Khalid bin Walid ila Nikhlah, ke daerah Nikhlah, untuk menghancurkan Uzza. Wa kanat biha al-Uzza, di sana ada berhala Uzza. Wa kanat ala salas samurat, ternyata di sana ada tiga tonggak, ada tiga tonggak kayu. Faqata as-samurat, maka Khalid bin Walid mematahkan ketiga-tiganya. Wahadamal bait, dan menghancurkan bangunannya. Alladhi kana 'alaiha, yang dibangun di atasnya. Tsumma atan nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fa akhbarahu, kemudian kembali kepada Nabi dan mengkhabarkan apa yang sudah diselesaikan. Tonggak-tonggaknya, pohonnya sudah dipatahkan, rumahnya sudah dihancurkan. Faqala, kata Nabi, irji' fa innaka lam tasna' syai'an. Balik kamu. Kembali. Engkau belum berbuat apapun. Faraja'a Khalid. Maka Khalid kembali. Falamma absaratuhu as-sajnatu am'anu fil jabal. Tiba-tiba ketika Khalid datang, ada sajinah, juru kuncinya. Melihat Khalid datang kembali, am'anu ilal jabal, dia menyengaja untuk naik ke bukit sambil memanggil, ya Uzza, ya Uzza. Juru kuncinya, kelihatannya bukan satu, disebutkan, wahum yaqulun, dan mereka semua memanggil-manggil, ya Uzza, ya Uzza. Fa'ataha Khalid, maka Khalid mendatangi mereka. Ternyata di atas ada imra'atun uryanah, ada wanita yang tidak berpakaian, nashiratun sya'roha, dalam keadaan rambutnya terurai, tahfinut turab, bercampur dengan tanah di kepalanya dan di tubuhnya. Maka ketika Khalid melihat syaitanah seperti itu, fa'ammamaha bisayf, ditebas dengan pedangnya. Faqatalaha, maka terbunuhlah dia. Tsumma raja'a ila Rasulullah, setelah itu kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'akhbarahu, dan mengkhabarkan kejadian tersebut. Maka Nabi menjawab, tilkal Uzza, dialah Uzzanya, dialah Uzzanya. Demikian diriwayatkan oleh An-Nasa'i dalam Sunanul Kubra, dan juga sebagaimana dalam Tuhfatul Ashraf, dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Mardawih atau Marduyah dalam Tafsir. Wallahu ta'ala a'lam. Qala Abu Salih, kanu yu'alliquna 'alayha as-sutur atau suyur. Cetakan kalian sutur apa suyur? Hah? Bilya. Semuanya. Enggak ada yang pakai ta. Baik. Kanu yu'alliquna 'alayha as-suyur wal-'uhn. Demikian diriwayatkan oleh Abdun ibn Hamid ibn Jarir. Wallahu alam. Apa itu suyur? Saya kira sutur. Kalau sutur maknanya tirai-tirai, sedangkan uhun adalah minyak, minyak yang dari lemak. Qultu wa kullu hadha wa ma huwa a'zam minhu yaqa' fi hadhihi al-azminah 'inda dharaih al-amwat wa fil masyahid. Saya katakan semua ini, bahkan wa ma huwa a'zam, yang lebih besar lagi, يقع في هذه الأزمنة, terjadi di zaman kita. عند ضرائح الأموات, di kuburan-kuburan orang mati, atau fil masyahid, atau dalam monumen-monumen, tempat-tempat yang dianggap sebagai keramat, terjadi lebih besar dari itu. Bukan hanya i'tikaf di dalamnya, bahkan mereka berdoa dan meminta kepadanya, kepada orang mati, memberikan sesajen-sesajen, memberikan korban-korban, menyembelih untuk kuburan, ila akhirih. Wa amma manat. Sekarang yang ketiga, manat. Kanat bil musyallal 'inda Qudayd. Manat adalah berhala yang berada di musyallal 'inda Qudayd, di salah satu mata air di Qudayd, antara Mekah dengan Madinah. Kanat Khuza'ah wal Aus wal Khazraj yu'adzimunaha. Bahwasanya Bani Khuza'ah, Bani Aus dan Khazraj, mereka mengagungkan al-manat ini. Wa yuhilluna minha lil hajj, dan mereka berihlal dari berhala ini ketika mau haji. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah, mulainya ihramnya di berhala, berhala lata, berhala manat. Nanti sampai di sana i'tikaf di berhala lata. Demikian keadaan musyrikin ketika itu. Mengerjakan haji, tetapi dengan sekian banyak campuran kebid'ahan dan kesyirikan. Wa aslu ishtiqaqiha, adapun asal muasal pengambilan kata al-manat, min ismillahi al-mannan. Diambil dari nama Allah juga, yaitu al-mannan. Mereka mu'anaskan menjadi al-manat. Ada yuqal, qila, dikatakan. Wa qila, dan dikatakan pula, dikatakan manat, likasrati ma yumna, karena banyak ditumpahkan di sana darah. Yumna, maknanya yuraq. Yuraq, yuraqah, ditumpahkan. Tentunya yang dimaksud, ada ditumpahkannya darah di sana. Litabarruki biha, untuk mengharapkan berkah. Kalau mereka mau menyembelih hewan kurban mereka, mereka sembelih di berhala manat. Tumpahkan darahnya di situ, kemudian kambing apa dagingnya dibagikan kaum muslimin. Ini adalah kurban untuk selain Allah, syirik. Dagingnya tetap dibagikan pada manusia, fuqara wal masakin. Adapun hari ini disembelih kambingnya, dilempar seluruhnya ke lautan atau ke gunung-gunung berapi. Ini lebih parah. Tidak berpikir bahwasanya makanan itu adalah untuk fuqara wal masakin, tidak. Maka mereka yang sekarang justru plus dengan tabdir, membuang makanan percuma ke lautan, ke gunung, ke mana-mana. Setelah salam al-afiyah. Kalau dulu hanya ditumpahkan darahnya saja di berhala manat. Setelah itu dibagikan untuk fuqara wal masakin. Dan mereka menganggap bahwa itu berkah. Kalau disembelihnya di situ, berkah. Qala al-Bukhari rahimahullah dalam hadis Urwah dari Aisyah radhiyallahu taala anha, innaha sanamun baina Makkah wal Madinah. Manat adalah berhala antara Makkah dan Madinah. Berarti memang berhala, ada yang bentuknya kuburan seperti Lata, ada yang bentuknya pohon seperti Uzza, dan ada bentuknya patung-patung seperti Manat. Qala Ibnu Hisyam rahimahullah, fabaatha Rasulullah SAW Aliyan, maka Nabi mengutus Ali bin Abi Thalib, fahadamaha 'amal fathi, maka dihancurkan pada tahun pembukaan kota Mekah. Wa qala al-Imad ibn Kathir, dan dikatakan oleh al-Imad ibn Kathir rahimahullah, fa ba'atha Rasulullah SAW Khalid ibn al-Walid fi ghazwati Bani al-Mustalik fakasaraha, maka diutuslah Khalid ibn al-Walid pada perang Bani Mustalik, kemudian dihancurkan Al-Manat. Jadi dalam riwayat Ali bin Abi Thalib yang diutus, dalam riwayat lain Khalid bin Walid. Wallahu ta'ala a'lam. Qauluhu, fama'na al-ayah. Sekarang makna ayah. Kama qala al-Qurtubi, maka makna ayatnya seperti diucap oleh Qurtubi. Anna fiha hadfan. Di sana ada sesuatu yang tidak tersebut, tapi terpahami. Apa takdirnya? Takdirnya, afara'aitum hadhil aliha anafa'at au darrat hatta takun syuraka lillahi ta'ala. Berarti kalimat, afara'aitum al-lata wal-uzza wa manata thalithat al-ukhra. Ini ada sesuatu yang tidak tersebut, tapi terpahami. Kalau yang tersebut kalimat, apakah kalian tidak melihat Lata, Uzza dan Manat? Kan begitu. Tetapi di sana tersirat, tidak tersurat, tapi tersirat. Tersirat makna, tidakkah kalian lihat berhala Lata, Uzza dan Manat? Apakah memberikan manfaat atau memberi mudarat? Mengapa dijadikan sebagai ilah? Itu maknanya. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengingkari berhala Lata, Uzza dan Manat yang mereka jadikan seperti ilah, seperti tuhan, seperti sesembahan. Adapun ucapan berikutnya, alakumudzakaru walahul unsa, apakah bagi kalian laki-laki sedangkan bagi Allah perempuan? Kata Ibnu Katsir maknanya, ataj'aluna lahu waladan wa taj'aluna waladahu unsa wa takhtaruna lakum adh-dhukur. Apakah kalian menganggap bahwa Allah memiliki anak? Dan apakah kalian menganggap bahwa anak-anak Allah perempuan? Sedangkan kalian sendiri tidak mau punya anak perempuan. Jahiliyah, musyrikin tidak suka punya anak perempuan. Mereka akan kubur hidup-hidup. Imma yumsiku ala hunin au yadussuhu fit turab. Imma dipegang dalam keadaan jengkel, mukanya merah padam. Idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Qul inna a'udzukum Allah, ketika dikasih berita anaknya perempuan, mukanya merah padam, jengkel, marah, malu segala macam. Imma yumsiku alahun, dipegang dalam keadaan malu. Am yadusuhu fit turab, atau dimasukkan dalam tanah dikubur. Na'udzubillah min dzalik. Mereka menganggap ar, malu. Ar, aib. Punya anak lemah, punya anak perempuan, tidak bisa perang. Qul inna a'udzukum Allah, tetapi ketika bicara tentang Allah, ini anak-anak perempuan Allah. Loh, kalian sendiri enggak mau punya anak perempuan. Tapi kenapa Allah mengatakan punya anak perempuan? Alakumu dzakaru walahul unsa? Apakah bagi kalian laki-laki, kemudian bagi Allah perempuan? Artinya, kedzaliman mereka ada sekian rangkap. Menganggap ada ilah lain selain Allah. Itu kedzaliman yang pertama, paling besar. Menganggap ada Tuhan-Tuhan lain selain Allah. Kedua, menganggap bahwa Tuhan-Tuhan itu Tuhan-Tuhan yang merupakan anak-anak Allah. Berarti mencerca Allah. Ini yang kedzaliman yang kedua, menganggap Allah punya anak. Kedzaliman di atas dua kedzaliman tadi adalah ketika menyatakan bahwa anaknya perempuan. Yang ini Uzza, bukan Aziz. Yang ini Lat, bukan Ilah. Yang ini Manat, bukan Manan. Atau keyakinan mereka bahwa malaikat-malaikat adalah anak-anak perempuan Allah, kata mereka. Jahiliyah juga, musyrikin menyatakan bahwa malaikat itu anak-anak perempuan Allah. Maka Allah katakan, alakum adz-dzakaru wa lahul unsa, apakah bagi kalian laki-laki kesempurnaan bagi Allah perempuan? Wa takhtaruna lakum adz-dzukur, tilka idzan qismatun dhiza. Itu adalah, kalau begitu, itu pembagian yang dhiza. Dhiza maknanya jauran atau jaurun, pembagian yang zalim. Wa batilah, pembagian batil. Fa kaifa tuqasimuna rabbakum hadhihi al-qismah? Bagaimana kalian membagi untuk Rabb kalian dengan pembagian seperti itu? Allati law kanat baina makhluqin kanat jauran wa safahan. Kalau saja antara makhluk saja itu sudah merupakan sesuatu yang zalim. Silakan. Kalian tunjuk orang-orang yang bersama kalian itu bahwa engkau anak-anaknya perempuan, aku laki-laki. Marah dia. Bagi makhluk saja ar, tidak pantas, apalagi bagi Allah SWT. Lebih-lebih lagi. Fatanazzahuna anfusakum anil inas. Kalian sendiri membersihkan diri kalian, mensucikan diri kalian, enggak mau dianggap punya anak perempuan. Wa taj'aluna hunna lillahi ta'ala. Kemudian kalian jadikan untuk Allah Subhanahu wa taala anak-anak perempuan. Ini keterlaluan. Qul inna a'udzubikumullah. Dan yang demikian adalah qiyas aulawi. Qiyas aulawi adalah perkara kemuliaan yang ada pada makhluk. Tentunya Allah lebih mulia lagi. Sebaliknya, perkara yang aib, kekurangan, maka bagi Allah lebih-lebih lagi. Tidak mungkin memiliki kekurangan seperti itu. Artinya kalau manusia melihat dengan yang buta, mana yang lebih sempurna? Yang melihat kan? Maka Allah lebih-lebih lagi maha melihat. Itu maknanya. Kalau seorang cacat, tidak bisa mendengar, tuli, maka Allah tidak mungkin tuli begitu. Sehingga barakallahu fikum, kalau dikatakan kamu memiliki anak sudah aib, apalagi Allah Subhanahu wa taala lebih-lebih lagi. Tidak pantas bagi Allah taala memiliki anak. Takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqul ardu wa takhirul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Hampir-hampir langit pecah, hampir-hampir bumi terbelah, hampir-hampir gunung-gunung itu runtuh ketika mereka berkata Ar-Rahman memiliki anak. Khonibina a'azakumullah, kembali kepada kitab. Qala wa qawluhu in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa abaukum. Itu tidak lain kata Allah kecuali nama-nama yang kalian beri nama sendiri atau bapak-bapak kalian. Ai min tilqai anfusikum, artinya nama-nama yang kalian namakan sendiri oleh diri kalian. Min tilqai anfusikum, dari diri kalian sendiri. Artinya perkara yang tidak memiliki hujjah. Kok enak sekali? Ah ini meja ini anaknya. Ini kita kasih nama meja ini Tuhan perempuan. Kita kasih nama kayu itu sebagai ini Aziz, Uzza. Ini kasih nama pohon itu sebagai Manat. Kok enaknya? Kalian sendiri yang ngasih nama, kalian sendiri meyakini, kalian sendiri memperlakukan sebagai ilah. Kalau masing-masing boleh menamakan ini Tuhan, ini Tuhan, ini Tuhan, akhirnya seperti na'udzubillah, orang-orang yang tidak memiliki agama, mereka menganggap semua Tuhan. Ketemu pohon, ah ini Tuhan. Ketemu matahari, ini Tuhan. Ketemu air, ini Tuhan. Segala macam disebut Tuhan. Barakallahu fikum. Sesungguhnya tidak ada bukti kalau itu ilah, kecuali kalian sendiri menamakannya sebagai ilah. Kalian menamakannya sebagai Uzza. Kalian menamakannya sebagai Manat. Kalian sendiri yang menamakan. In hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum. Ma anzalallahu biha min sultan. Allah tidak pernah menurunkan sultan, hujjah, bukti-bukti. Allah tidak menurunkan bukti-bukti. Apa buktinya kalau itu adalah ilah? Apa buktinya kalau kuburan orang saleh tadi dikatakan sebagai ilah, sebagai Lat, ilah perempuan? Laisa lahum hujjah. Mereka enggak punya hujjah apapun. Hanya sekedar menamakan, ayo kita namakan ini sebagai Tuhan. Jadi, iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus. Mereka tidak lain kecuali mengikuti dhan. Mereka tidak lain kecuali mengikuti prasangka. Wa ma tahwal anfus, dan apa yang dimaukan oleh hawa nafsu. Berarti alasan mereka atau dalil mereka tidak lain kecuali dua. Prasangka dan hawa nafsu. Ailaisa lahum mustanadun illa husnu dhannihim bi abaihim. Artinya mereka tidak punya sandaran apapun kecuali prasangka mereka. Tapi kan kita berprasangka baik pada nenek moyang kita. Jangan-jangan mereka mungkin punya dalil, punya bukti kalau ini adalah Lat, Tuhan perempuan. Ini adalah Aziz perempuan. Ini adalah Manan perempuan. Mungkin mereka punya hujah. Kita baik sangka lah. Mungkin nenek moyang kita punya ini, punya itu, mengetahui dan sebagainya. Berarti apa dasarnya? Husnul dhannihim bi abaihim. Hanya prasangka baik mereka pada nenek moyang mereka. Pokoknya nenek moyang kita sudah mengajarkan seperti ini. Kita hanya ngikut. Astagfirullah. Itu yang dikatakan dengan taklid. Itu yang dikatakan dengan taklid. Husnul dhannihim bi abaihim. Alladzina salaku hadzal maslak al-batil qablahum. Jadi sandaran mereka hanya prasangka baik mereka kepada nenek moyang mereka yang telah menjalani jalan yang batil ini sebelum mereka. Wa illa hadza anfusihim fi riyasatihim wa ta'dhimi abaihim al-aqdamin. Kalau bukan karena prasangka baik, kemungkinan keduanya apa? Hadza anfusihim. Bagian pribadi mereka sebagai kebanggaan. Firi asatihin, untuk memimpin mereka dan mengagungkan nenek moyang mereka, al-aqdamin yang terdahulu. Kalau berani menentang, seakan-akan nenek moyangnya dicerca. Jadi nenek moyang saya salah, nenek moyang kita salah, bapak-bapak kami, ajdaduna, keliru. Marah mereka semua. Ini urusan kebanggaan suku. Oh, suku kami ini bapaknya orang-orang hebat. Kalau berani disalahkan, awas. Ini hawa nafsu. Hawa nafsu. Pokoknya nenek moyangnya tidak boleh disalahkan. Pokoknya bapak-bapaknya, kakek-kakeknya tidak boleh dianggap salah. Walaupun benar-benar salah, mereka akan bela mati-matian. Ini barakallahu fikum hawa. Hawa nafsu. Hawa anfusihim. Firi asasihim. Wa ta'zimi abaihim al-aqdamin. Walaqad ja'ahum min rabbihimul huda, padahal telah datang kepada mereka dari Rabb mereka petunjuk. Sudah datang al-huda, mereka tinggalkan hanya karena dua perkara, yaitu adwan wal hawa. Al-huda adalah al-haq. Dibuktikan dengan berbagai macam bukti-bukti yang pasti. Wahyu yang turun sabah masa di hadapan mereka. Wahyu yang turun pagi dan petang. Dan ucapan-ucapan yang hak sesuai dengan apa yang mereka saksikan. Dan berbagai macam kejadian-kejadian mukjizat yang Allah berikan pada Rasulullah SAW dan para Rasul. Semua itu huda. Meyakinkan. Dan musyrikin Quraisy mengetahui hal itu. Bahwa ini bukan ucapan manusia biasa. Ini bukan ucapan fulan wa fulan. Ini bukan ucapan penyair. Ini ucapan Allah. Ini ucapan pencipta langit dan bumi. Secara syairnya, secara apa, bahasanya bahasa yang sangat tinggi. Secara maknanya makna yang hak. Secara gaya bahasanya mengagumkan. Sedangkan Nabi SAW bukan orang yang bisa membaca dan menulis. Artinya gak mungkin dia nyontek dari Injil atau Taurat. Tidak. Barakallahu fikum. Ini semua diakui dalam hati kecil musyrikin, tokoh-tokoh mereka. Tetapi tidak semua orang mengikuti apa yang ada dalam hatinya. Bahwa ini benar. Kebanyakan mereka malah menentangnya dalam keadaan yakin. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Mereka menentangnya dalam keadaan hati kecil mereka yakin. Jahadu biha wastaiqanatha anfusuhum. Mereka menentangnya dalam keadaan mereka yakin hatinya. Mengapa menentang sesuatu yang yakin? Mengapa meninggalkan huda? Ada hawa. Kalau saya katakan iya, berarti nenek moyang kita salah. Kurang ajar. Berani menyatakan kakek-kakek kami keliru, salah. ajdaduna, abauna, nenek moyang kami, orang-orang hebat, orang begini dan orang begini. Hawa. Maka mereka pertahankan mati-matian apa yang diajarkan oleh nenek moyangnya. Dan perasaan baik. Tapi nenek moyang kita mengajarkan seperti ini tidak mungkin tanpa dalil. Tidak mungkin tanpa hujah. Pasti ada alasan. Tetekan ibn a'azakumullah. Nasallahu salamu ala afiyah. Iyattabi'una illa dhanna wa matahwal anfus wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda. Padahal telah datang huda dari Rabb mereka. Berkata Ibnu Katsir rahimahullah, wa laqad arsalallahu ta'ala ilaihimur rusul bil haqqil munir. Allah telah mengutus rasul-rasul dengan kebenaran. Wal hujjatul qati'ah, dengan hujjah yang benar-benar pasti. Wa ma'a hadha, tapi bersama dengan itu, mattaba'u ma ja'uhum bihi. Bersama dengan itu mereka tetap enggak mau mengikuti apa yang dibawa oleh para anbiya. Ja'uhum bihi, apa yang mereka bawa kepadanya dengan kebenaran. Walan qadu lahu, dan enggak mau terikat dengan apa yang dibawa oleh para rasul. Padahal datang hujjah yang qati'ah, hujjah yang meyakinkan. Dan bukan satu Allah utus. Allah utus sekian banyak para rasul. Yang satu dengan yang lain, walaupun tidak bertemu, tapi ucapannya sama. Tentang tauhid, sama. Tentang akhirat, sama. Tentang masalah hisab, masalah kebangkitan, masalah jannah, masalah nar, semuanya sama. Itu kan meyakinkan. Apa yang diberitakan oleh para anbiya sebelumnya, dan apa yang dikhabarkan dalam Quran, sama. Tentang jannah, tentang nar. Ini menunjukkan bahwa benar-benar Allah SWT mengutus Rasulnya dan menurunkan kitab-kitabnya. Dan benar-benar apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah hak. Karena mencocoki apa yang sebelumnya. Tayyib mutabaqatul ayat litarjamah. Kalau gitu apa kecocokan? Apa hubungannya judul bab dengan ayat? Apa judul babnya? Man tabaraka bisyajaratin aw hajar. Babnya bab, bagaimana hukumnya orang yang nyari berkah dari pohon atau dari batu atau dari kuburan. Sedangkan ayatnya afara'aytumul lata wal 'uzza. Apa kaitannya? Ma mutabaqatul ayat litarjamah. Apa hubungan ayat ini dengan pembahasan? Hubungannya min jihati anna 'ibadal awthan innama kanu ya'taqiduna husulal barakah minha. Kaitannya bahwa ternyata penyembah-penyembah berhala tadi yang menyembah Lata, Uzza ataupun Manat, ternyata mereka meyakini akan mendapatkan berkah dengan berhala-berhalanya. Apakah bita'dhimiha, dengan memuliakannya, wa du'aiha, atau dengan berdoa kepadanya, wal isti'anati biha, atau minta bantuan kepadanya, wal i'timad 'alaiha fi husuli ma yarjunahu minha, dan penyandaran mereka kepada berhala-berhalanya untuk mendapatkan apa yang mereka harapkan. Wa yu'ammilunahu bi barakatiha wa syafa'atiha, dan mereka mengharapkan barakah dari Lata, Uzza atau Manat. Wa syafa'atiha, dan mengharapkan pembelaan dari Lata, Uzza atau Manat. Ini hubungannya. Berarti siapa yang mengharap berkah, mencari berkah dari pohon, sama dengan penyembah Uzza. Siapa yang mengharapkan barakah dari kuburan-kuburan, berarti sama dengan penyembah Lata. Siapa yang mengharapkan berkah dari berbagai macam patung-patung, berarti dia sama dengan penyembah Manat atau Manat. Disinilah kaitannya pembahasan dengan bab. Artinya wahai kaum muslimin, ikhwani fiddin, a'azakumullah, jangan mengharapkan berkah kecuali kepada Allah. Jangan mengharapkan terkabulnya doa kecuali kepada Allah. Jangan mengharapkan ada pembelaan-pembelaan kecuali dari Allah. Tapi kan Nabi punya syafaat. Iya, harapkan syafaat Nabi Muhammad SAW kepada Allah. Ya Allah, aku menginginkan syafaat Nabimu. Begitu. Bukan minta kepada Nabi. Minta kepada Allah. Karena tidak diajarkan berdoa pada makhluk. Tidak diajarkan berdoa pada kuburan. Tidak diajarkan berdoa kepada pohon-pohon keramat. Tidak diajarkan berdoa pada siapapun kecuali kepada Allah. Allah katakan, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, akan aku kabulkan. Dan ini sudah sangat jelas dalam Quran dan Sunnah. Nanti kita akan sebutkan dalam bab-bab berikutnya tentang masalah doa. Fatabarruq biquburi salihin. Maka yang namanya mengharapkan berkah dengan kuburan orang saleh seperti Lata. Wabil asjar, kalau mengharapkan berkah dari pohon-pohonan. Wal ahjar, dari batu-batuan. Berarti kaya Uzza, pohon-pohonan. Kaya Manat, berhala batu-batuan. Min fi'li jumlati ulaikal musyrikin ma'atilkal awzan. Berarti ngalap berkah itu, ngalap berkah dari batu, ngalap berkah dari kuburan, ngalap berkah dari pepohonan, itu menyerupai musyrikin ketika mereka menyembah Latta, Uzza, dan Manat. Faman fa'ala mitla dhalik. Siapa yang melakukan seperti itu? Awe taqada atau meyakini seperti itu. Fi qabrin au hajarin au syajar. Apakah pada kuburan tertentu atau pada batu tertentu atau pada pohon tertentu. Faqaddaha ubad hadihil awsan. Berarti dia menyerupai penyembah berhala-berhala tersebut. Berarti menyerupai penyembah Lata, Uzza, dan Manat. Fima yaf'alunahu ma'aha. Menyerupai apa yang mereka lakukan bersama berhala-berhalanya. Dari kesyirikan-kesyirikan. Ala annal waqi' min ha'ula'il musyrikin ma'a ma'budihim a'zam mimma waqa'a min ula'ik. Wallahul musta'an. Ala annal waqi'. Dan bahwasannya yang terjadi, kenyataannya, dari mereka musyrikin bersama sesembahan-sembahannya, malah lebih besar dari apa yang terjadi pada mereka. Musyrikin jahiliyah. Wallahul musta'an. Allah lah tempat kita meminta pertolongan. Iya kan? Diawali dengan kalimat menyerupai. Apa yang mereka harapkan berkah dari kuburan, dari pohon, pohon keramat, dari batu keramat, dari cincin keramat. Ini menyerupai musyrikin terhadap berhalanya. Bahkan yang terjadi, kenyataannya justru yang sekarang lebih besar. A'umam mimma waqa min ula'ik. Lebih besar dari apa yang terjadi zaman jahiliyah. Kenapa lebih besar? Karena di zaman jahiliyah ketika ditegur mereka membantah. Menjawab, mana abuduhum? Illa liyukarribuna illallahi zulfa. Kami enggak nyembah mereka. Kami cuma jadikan perantara kepada Allah Ta'ala. Ternyata yang sekarang malah benar-benar meminta kepada si mayit. Dipanggil-panggil nama si mayit. Ya Habib Fulan, ya Wali Fulan, ya Syekh Maulana, ya Syekh Fulan, Maulana Fulan, aghithna, aghithna, tolong kami, tolong kami. Langsung berdoa. Padahal mengambil perantara kepada Allah saja, itu sudah seperti musyrikin jahiliyah. Karena musyrikin jahiliyah juga beralasan dengan alasan yang sama. Mana abuduhum illa liyukarribuna illallahi zulfa. Kami kan nyembah mereka, kami hanya jadikan perantara kepada Allah, katanya. Dan mereka tetap mengakui bahwa ilah yang paling besar adalah Allah SWT. Itu jahiliyah. Tapi mengakui ada Tuhan-Tuhan kecil. Bahwa apa yang terjadi sekarang sangat miripnya dengan apa yang terjadi dulu di zaman jahiliyah. Dan itu barakallahu fikum, bahkan ada yang terjadi lebih parah dari zaman jahiliyah. Assalamualaikum warahmatullahi. Hanya perbedaannya, kalau musyrikin jahiliyah tidak mau mengaku muslimin dan tidak mau masuk Islam, ya kan? Tapi yang sekarang masuk Islam, baca syahadat, tapi melakukan hal yang sama. Sehingga kata beberapa ulama, kalau saja Abu Jahal dibangkitkan hari ini terus lihat muslimin, akan heran-heran mereka. Kalian muslimin, tapi kalian mengerjakan seperti ini, seperti kami zaman jahiliyah. Kok aneh? Kami perang melawan Rasulullah dan para sahabatnya gara-gara masalah ini. Akan terheran-heran kalau Abu Jahal bangkit. Kenapa terhadap mereka sampai perang? Karena tidak mau meninggalkan kuburan keramatnya. Sekarang muslimin meminta-minta ke kuburan keramat. Ajib. Sungguh akan heran-heran tuh musyrikin ini kalau melihat bagaimana muslimin hari ini yang sangat mirip dengan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Masih ada 3 menit. Kalau memiliki kemampuan dan kekuasaan, silakan. Memiliki kemampuan dan kekuasaan itu artinya bahwa engkau memiliki tanah tersebut. Itu tanah saya, rumah-rumah saya, kok tiba-tiba kuburnya dikeramatkan? Dilarang, ratakan dengan tanah, ganti dengan tanah saja, 1 jengkal sunnahnya, selesai. Dan dikasih tanda dengan batu saja. Tapi kalau bukan milikmu, maka engkau tidak berkuasa. Kalau engkau tidak berkuasa, maka lain lagi hukumnya. Karena sebutkan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih. Kalau orang melihat kemunkaran, rubahlah dengan tangannya. Sebagian para ulama menafsirkan dengan kekuasaannya. Kalau dia punya kekuasaan. Kalau enggak punya, maka dengan lisannya. Nasihat-nasihat saja cukup. Kalau juga enggak mampu, baru dengan kebencian, dengan hatinya saja. Bahwa hatinya tidak suka. Enam. Nah, ada yang lain? Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahu bihamdik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.